Sidana. mudi kala mereka kembali. Curahkan kasih sayangmu sepanjang hari. Ya Allah Tuhan, kumpulkan hamba bersama Nabi dan mereka para ulama pengikut Nabi. Dan mereka para ulama pengikut Nabi. Sampai datang pengumuman akhir zaman, kumpulkan kami di mana lapang padang mahsyar bersama Nabi para walimu. Ya Allahu Rabbi, ku persembahkan syair padamu Murabi. Ku persembahkan syair ini padamu Murabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه.